coba untuk berpaling. Demi niat suciku, ku rela kau buat ku tersiksa. Segera puaskan namamu. Bisikan naluri batinku, serukan hasrat milikimu. Meski nyawa pun taruhannya, tegakkan dapat kamu lagi. Biarlah cari kenapasku, menyentuh ke dasar jiwamu. Biarlah lagi jadi saksinya, akulah sudah salah cinta. I'm not afraid to die.